Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada sore hari ini tepat pada tanggal 28 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Juni 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Azza wa Jal, melaksanakan salah satu kewajiban besar salatul asr secara berjamaah yang wajib ditunaikan di kulli muslimin balighin aqilin, untuk semua muslim yang sudah baligh dan berakal. Yang mana ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan ini, tidak ada yang tersisa dari kita kecuali banyak-banyak mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bersamaan dengan itu, bulan Ramadan yang merupakan ladang pahala bagi seorang muslim dengan dia melakukan satu amalan kebaikan akan bernilai pahala yang sangat besar, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat gandaan pahala yang luar biasa. Begitu pula mereka yang belum mendapatkan taufik, belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan dipenuhi dengan kemaksiatan wa iyadzubillah, perbuatan yang sia-sia, al-lahu, al-laghu, maka dosanya pun tidak seperti dosa yang mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberi iqab, azab, balasan yang lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Maka rahmat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah memanfaatkannya mungkin akan baru terasa bahwasanya rahmat tersebut hari demi hari akan berakhir. Tidak ada yang tersisa kecuali satu atau dua hari ke depan. Maka al-Islam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh, apabila kita berada di penghujung satu amalan, maka jadikanlah penutup dari amalan-amalan tersebut sebagai penutup yang terbaik. Jangan sampai semakin dekatnya kita dengan akhir dari Ramadan, semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Maka seakan-akan sia-sia apa yang telah kita lakukan dari ijtihad, kesungguh-sungguhan dalam beramal di awal bulan Ramadan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, separuh dari 10 hari ketiga. Nyatanya di akhir-akhir Ramadan kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malah melalaikan waktu begitu saja. Maka ini adalah sebuah hal yang menunjukkan bahwa amalan kita bisa jadi belum diterima oleh Allah Azza wa Jal. Akan tetapi apabila amalan-amalan saleh yang telah kita kerjakan pada 27 hari sebelum ini melahirkan amalan-amalan yang banyak, melahirkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itu menjadi salah satu tanda bahwa amalan-amalan yang telah kita kerjakan, baik as-siyam fi nahari Ramadan ataukah al-qiyam fi layali Ramadan, menjadi sebuah amalan yang diterima biiznillah taala di sisinya. Yang mana ketika amalan tersebut diterima, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ketakwaan bagi mereka yang menjalankan bulan Ramadan tersebut dengan penuh iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan harapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Azza wa Jal dalam firman yang mulia, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang amalan-amalannya diterima, dan menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang bertakwa, yang artinya adalah terjaga kita dari api neraka, dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari iqabnya. Yang semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan semua hajat, semua permintaan, permohonan yang kita sampaikan kepada Sang Khalik. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, pada kesempatan sore hari ini biiznillahi ta'ala kita akan membahas sedikit apa yang berkaitan dengan ahkamu Idul Fitr, sekaligus menutup majlis kita di bulan Ramadan yang mubarakah ini biiznillahi ta'ala. Hukum ringkas yang telah dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana beliau di sini akan membahas poin per poin, pembahasan demi pembahasan, akan tetapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan karena akan memakan waktu dan merupakan pembahasan yang cukup panjang. Kita akan mengambil ru'usul aqlam, pembahasan-pembahasan utama yang kita perlukan untuk merealisasikan salah satu dari akidah yang kita miliki, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum kita mengucapkan dan mengamalkan sebuah amalan. Dan bagi mereka yang telah mengetahui, maka dalam rangka mengamalkan firman Allah Azza wa Jal, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam rangka muzakarah, kita mengulangi apa yang telah kita dapati, apa yang telah kita ilmui, karena mengingatkan satu perkara adalah akan menjadi manfaat bagi mereka orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, pada pembahasan yang pertama yang berkaitan dengan masyru'iyah salatil id, yang mana ini merupakan salah satu hal yang disyariatkan di dalam syariat Islam, bahkan menjadi syiar kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Berkata beliau hafizahullah, wa dalilu ala masyru'iyati salatil id qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar, dan dalil disyariatkannya salatul id adalah firman Allah Azza wa Jal, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan sembelihlah hewan-hewan sesembelihan kalian. Ini dalam Idul Adha. Wa qawluhu ta'ala, begitu pula firman Allah Azza wa Jal, insyaAllah ini pada pembahasan Idul Fitr, qad aflaha man tazakka wa dhakara asma rabbihi fasalla. Kata Allah Azza wa Jal, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mengeluarkan zakatnya. Zakat di sini yang dimaksudkan adalah zakatul fitri dan zakatul mal. Mereka yang telah mengeluarkan zakatul fitrah yang wajib untuk dia keluarkan, maka mereka aflah, telah beruntung. Wa dzakara asma rabbihi fasalla, setelah mereka mengeluarkan zakat tersebut dan menjadi orang-orang muflihun, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, artinya bertakbir. Inilah syariat takbir yang ada dalam salatul Id. Fasalla, kemudian dia melakukan salat, yang dimaksud adalah salat Idul Fitr. Kemudian kata beliau, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u min ba'dihi yudawimuna 'alaiha. adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa yang setelah beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ardhahum, yudawimuna 'alaiha, selalu melakukan amalan ini, yaitu salatul Id, apakah Idul Adha ataukah Idul Fitr. Sehingga dari firman Allah Subhanahu wa taala dan direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya ini adalah sebuah hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pembahasan berikutnya beliau menyebutkan siapa yang disunnahkan untuk keluar menuju salatul Id. Yang disunnahkan untuk keluar menuju salatul Id adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat. Seluruh kaum muslimin dan al-muslimat. Man yasunnu lahu al-khuruju li salatil Id wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biha hatta an-nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk seluruh muslimin hadir di dalam salatul Id. Dan hukum asal perintah Rasul, seperti yang telah kita ketahui bersama dalam ilmu usulil fiqih, hukum asal perintah beliau adalah al-fard, kewajiban. Artinya ini merupakan kewajiban bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Hatta an-nisa, sampai kepada para an-nisa, para wanita. Fayusannu lil mar'ah huduruha ghairu mutatayyibah. Maka bagi para wanita disunnahkan untuk mereka keluar menuju salatul Id tanpa mengenakan minyak wangi, wala labisah li thiyabi zinah, dan tidak mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yukhrijunna tafilat, hendaknya mereka para nisa, para al-mar'ah, al-muslimat, keluar dari rumah-rumah mereka menuju lapangan musallal Id, tafilat, dengan menggunakan hijab, hijab yang syar'i. Wa ya'tazilna ar-rijal, dan agar mereka berpisah dari barisan kaum rijal, barisan kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyyadha al-musalla, dan wanita-wanita yang haid, yang juga diperintahkan untuk keluar dari rumah-rumah mereka. Begitu pula masuk ke dalam hukum wanita haid adalah wanita yang sedang difas, seluruhnya disuruh menyaksikan syiar muslimin yang terulang setahun sekali, yang mana mereka menjauhi tempat sholat. Yani khusus para wanita haid dan nifas, mereka berada di barisan belakang, tidak bergabung di saf-saf sholat para an-nisa. Hadis Ummu Atiyah yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal-Imam Muslim alaihi marahmatullah, pun dalam lafaz yang lain Ummu Atiyah mengatakan, kunna nu'mar, dulu kami diperintahkan, dulu kami diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, an nakhruja yaumal Id, untuk keluar pada hari Id, hatta takhrujul bikru min khidriha, sampai gadis-gadis pingitan pun yang sedang dipingit di dalam kamar-kamar mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kamar-kamar mereka. Wa hatta takhrujul hiyad, dan para wanita haid pun disunnahkan untuk keluar. Fayakun khalfan nas, mereka berada di barisan belakang kaum rijal, kaum laki-laki. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka bertakbir dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya khusus bagi kaum para wanita, adalah dengan cara mengeluarkan suara takbir dengan sirriyah, dengan sesuatu yang tidak kedengaran. Wa yad'una bidu'aihim, dan mereka bisa berdoa dengan doa-doa yang mereka ingin panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disunnahkan, kalau tidak kita mengatakan yang diwajibkan, sebenarnya hukum asal dari perintah adalah wajib seperti yang telah lewat, untuk mereka keluar dari salatul Id adalah seluruh muslimin dan muslimat. Kenapa para ulama menghindari lafaz diwajibkan? Karena menghindari khilaf yang ada di tengah para ulama. Karena setelah kita mengetahui bahwasanya salat-salat wajib tidaklah Allah Azza wa Jalla wajibkan kecuali lima waktu, as-salawat al-maktubah, al-fajr, al-zuhur, al-asr, al-maghrib, wal-isya. Itu saja yang wajib. Maka sholat-sholat lainnya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW seperti witir atau dua rakaat sebelum al-fajr, sunnah qabliyah, ini tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh Nabi SAW. Hukumnya apa? Sunnah. Sunnah mu'akkadah. Begitu pula masuk ke dalam pembahasan ini sholatul id. Hukumnya adalah satu hal yang sunnah al-mu'akkadah. Inda ba'dil ulama atau alal qawl. Tapi ala qawlil akhar hukumnya wajib. Karena perintah dari Nabi SAW hukum asalnya adalah al-wujub. Maka kita sampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk berhati-hati dari perkara yang mungkin bisa menyelisihi perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah apa yang telah Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam ayat yang mulia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, hati-hati bagi mereka yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perintah beliau adalah untuk setiap muslimin dan muslimat keluar menuju salatul Id. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ba'du mimma yusannu wa yustahabbu fi'luhu li salatil Id. Perkara-perkara yang disunnahkan dan disukai untuk dilakukan sebelum seorang menuju salatul Id. Yang pertama kata beliau, yusannu ayyakula qabla al-khuruj. Disunnahkan bagi mereka makan sebelum keluar menuju Idul Fitr, salat Id al-Fitr. Apa yang disunnahkan oleh Rasul? Tamarat, beberapa butir kurma. Pertanyaannya, apakah boleh seorang makan nasi misalkan? Dia sarapan dengan tehnya, dengan kopinya. Hukum asalnya perkara yang mubah. Akan tetapi kalau kita mau mencocoki apa yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang memakan beberapa butir kurma dalam bilangan ganjil sebelum menuju salatul Id. Kalau kurma tidak ada di rumah-rumah kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Bisanya hanya sekedar minum teh atau makan roti yang ringan-ringan, silahkan. Semuanya dipersilahkan. Al-muhim dia harus menyantap makanan setelah al-fajr, sebelum menuju salatul Id, agar dia bisa membedakan mana bulan Ramadan dan mana hari Idul Fitr. Karena bulan Ramadan kebiasaan dia ba'dal fajr tidak akan menyantap apapun. Dia akan berpuasa sampai tenggelamnya matahari. Maka pada satu Syawal dia wajib untuk menyelisihi kebiasaannya yang telah dia lakukan di bulan Ramadan. Wa alla yat'am yauman nahri. Kalau pada Idul Adha, maka sebelum dia menuju salatul Id tidak disunnahkan untuk dia makan. Liqawli Buraidah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, datang dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yuftir. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam keluar menuju lapangan salatul Id sebelum beliau menyantap makanan. Wala yat'am yauman nahri hatta yusalli. Berbeda dengan Idul Adha, beliau sama sekali tidak makan sampai salat Idul Adha selesai dilaksanakan. Dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin, dinukilkan di sini oleh Syekh Saleh Fauzan, berkata Syekh Taqiyuddin, "Lamma qadima Allahu as-salata 'ala an-nahri fi qawlihi fa shalli li rabbika wanhar wa qadima at-tazakki" ala salati fi qawlihi qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa shalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengedepankan salat, fa shalli li rabbika wanhar, salatlah baru menyembelih, artinya salat dulu, jangan makan dulu. Begitu pula pada qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa shalla, silakan kalian berzakat dulu, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat. Jadi ada amalan-amalan sebelum salat. Silahkan dia berzakat, mengeluarkan zakatul fitrah atau zakatul mal. Silahkan dia berzikir kepada Allah. Atau yang dilakukan Nabi SAW, silahkan dia makan beberapa butir kurma dalam bilangan yang ganjil. Kemudian setelah itu fasallah, laksanakan salatul Id. Kanatis sunnah anna sadaqah qabla salah fi Idil Fitr. Maka yang disunnahkan adalah seorang yang bersadaqah, seorang yang mengeluarkan zakatnya sebelum salat pada hari Idul Fitr. Wa anna dzabha ba'da shalah. Adapun hewan yang akan disembelih, hewan yang akan disembelih oleh mereka kaum muslimin, maka dilakukan setelah salat Id Al-Adha. Ini sunnah yang pertama, agar mereka memakan beberapa butir kurma. Dan kalau yang berkaitan dengan di rumah sebagian muslimin tidak tersedia kurma, maka kita ingatkan dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan bil makna fil baiti idza wujidat tamr, dalam satu rumah jika ditemukan atau jika ada kurma yang ada, kurma yang standby, kurma yang ada di rumah-rumah muslimin, falam yajur, maka ahli atau penghuni rumah tersebut tidak akan merasakan rasa lapar. Ini hadis mauquf yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, atau kama qalat radhiyallahu taala anha, fil bait idza wujidat tamr, dalam satu rumah jika ada kurma di rumah tersebut, apakah disimpan di kulkasnya atau di lemari makanannya atau di tempat yang lain, falam yaju ahlu, maka penghuni rumah tersebut tidak akan merasa kelaparan. Karena memang subhanallah, Aisyah radhiyallahu taala anha yang terdidik di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini dengan tajarrub, percobaan yang telah dilakukan oleh beliau radhiyallahu taala anha wa ardaha, dan bisa dipraktikkan hal ini. Dan terbukti apa yang telah diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena buah kurma setelah diteliti oleh teman-teman medis, para dokter dan yang berada pada ahli kesehatan bidang-bidang ini, menyatakan satu butir kurma itu kalau saya tidak salah bisa mencukupi gizi atau yang semisalnya dari kebutuhan manusia selama satu hari atau setengah hari atau yang semakna dengan itu. Al-muhim, satu butir kurma saja bisa menutupi kebutuhan tubuh yang kita miliki dalam beberapa hari, berbeda dengan makanan-makanan yang lainnya. Kemudian sunnah yang kedua yang dijelaskan oleh beliau, yusannu at-tabkir fil khuruj li salatil Id, disunnahkan untuk bersegera, at-tabkir, bersegera untuk keluar menuju salatul Id. Liyuhsal lahu fadilah al-intidhar lis-salah, agar dia bisa mendapatkan keutamaan intidharis salah, menunggu salat. Karena seorang yang menunggu salat ada keutamaan tersendiri, dia akan terhitung dan tercatat di sisi malaikat sebagai seorang yang salat. Maka menunggu salat memiliki fadilah tersendiri. Fayukthiru thawabuhu, maka pahalanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah yang kedua. Adapun sunnah yang ketiga, kata beliau, yusannu ayyatajammal al-muslimu li salatil Id bilibsi ahsani thiyab. Yusannu ayyatajammal al-muslimu li salatil Id bilibsin ahsani thiyab. Disunnahkan bagi seorang muslim untuk memperindah pakaian yang dia miliki sebelum menuju salatul Id. Perhatikan lafaz al-muslim, mufrad dari al-muslimun, berarti khusus bagi kaum rijal dan tidak pada kaum wanita. Kaum wanita telah kita sebutkan di awal tadi, mereka sama sekali tidak dibenarkan untuk memakai satu minyak wangi atau memakai pakaian yang terbaik atau berhias ketika mereka keluar rumah. La, berbeda dengan hukum para rijal, kaum muslimin. Dan ini adalah satu syariat yang harus diterima oleh para wanita. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah kaum yang lebih tinggi derajatnya. Mereka adalah pemimpin bagi para wanita. Sementara wanita disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan sifat naqisatu aqlin wa dinin. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kurang, apakah dari sisi agamanya dan dari sisi fikirannya. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dikritisi dan tidak bisa diprotes, karena beliau alaihi salatu wasallam mengeluarkan hal tersebut dari lisannya yang mulia yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang tersisa dari kita, baik muslimin ataukah muslimat, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Kita mendengar ya Rasulullah dan kita taat kepada engkau ya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka bagi muslimin, ar-rijal secara khusus disunnahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, di hadis Jabir, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan fi ma rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi, yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam as-sahih, kanat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hullatun dahulu, kata Jabir Ibnu Abdullah, lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hullah, beliau memiliki satu pakaian khusus, yalbasuha fil idaini wa yaumal jum'ah, yang mana hullah tersebut, pakaian khusus tersebut, pakaian terindah yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yalbasuha, beliau mengenakannya, fil idain, hanya pada dua hari raya Id, Idul Adha dan Idul Fitr, wa yaumal jum'ah, dan hanya pada hari Jumat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita keadaan mereka yang akan keluar menuju salatul Id, hendaknya memakai pakaian terbaik. Dan perhatikan lafaz dari Jabir Ibnu Abdullah, tidak ada yang termaktub atau ternukilkan di sini bahwasanya beliau mengedepankan atau lebih mengutamakan pakaian yang berwarna putih. Naam, kita mengetahui pakaian yang warna putih adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul libas, yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seorang muslim melihat keadaan dia, apabila dia memiliki pakaian terbaik selain warna putih yang dia miliki, maka itu yang dia kenakan. Kemudian kata beliau, an Ibni Umar, begitu pula dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kan, bahwasanya beliau dahulu, yalbasu fil idaini ahsanu thiyabihi, beliau mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma. Maka dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah sepeninggalnya beliau mengamalkan hal ini, dan inilah yang menjadi sunnah dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengenakan pakaian yang terbaik, mengenakan wangian. Nanti insyaallah taala akan disinggung di sini, yang disunnahkan sebelumnya adalah mandi, yang insyaallah taala akan datang pembahasannya tersendiri. Kemudian yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, secara umum sifatu salatil Id wa takbir fiha, sifat ringkas, tata cara ringkas dalam pelaksanaan salatul Id, dan bagaimana cara seorang bertakbir pada salatul Id tersebut. Karena kita disunnahkan untuk banyak-banyak bertakbir dengan lafaz yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apabila salatul Id, secara umum takbir yang dikerjakan oleh seorang muslim adalah ketika mereka akan keluar, yang wajib dilakukan oleh muslimin adalah ketika mereka keluar menuju lapangan salatul Id, itu awal mula takbir dimulai, bukan pada malam harinya, berbeda pada Idul Adha. Maka dari sini kita mengetahui satu kekeliruan yang ada di tengah-tengah al-muslimin, yang dari malam satu Syawal mereka sudah mengadakan atau mengamalkan takbir, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara kita ini dengan takbir keliling disertai dengan musik-musik yang haram, maka tercampurlah antara kebid'ahan dengan kemaksiatan yang la haula wala quwata illa billah. Hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Tata cara ringkas disebutkan oleh beliau, wa yukabbiru fi raka'atil ula ba'da takbiratil ihram, seorang muslim bertakbir pada rakaat pertama, karena salatul Id adalah dua rakaat. Pada rakaat pertama ba'da takbiratil ihram, setelah takbiratil ihram yaitu takbir yang pertama kali, wal istiftah, dan dia membaca istiftah. Jadi pada takbir yang pertama dia adalah takbiratul ihram, kemudian dia diam sebentar, kemudian membaca doa istiftah seperti kita akan melakukan salat. Wa qabla ta'awudz wal qira'ah, dan sebelum dia membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Sebelum itu, jadi setelah istiftah tapi sebelum bacaan Al-Fatihah. Sekaligus ini menyampaikan apa yang telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali kita mungkin lupa atau masih belum mengetahuinya, adalah Nabi alaihi salatu wasallam ketika salat-salat fardu dari Al-Fajr sampai Al-Isya, ketika beliau setelah dari takbiratul ihram membaca doa istiftah yang sangat banyak sekali, jalur periwayatan yang datang, model-model yang datang, cara-cara zikir dari Nabi alaihi salatu wasallam, setelah beliau membaca doa istiftah tersebut, beliau membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. karena yang akan dibaca dalam salat adalah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah adalah bagian dari Al-Qur'anul Karim. Maka kalau kita di sini dalam salat jahriyah misalkan Maghrib, Isya atau Al-Fajr, kita sebagai makmum membaca At-Ta'awudz, A'udzubillahi minasyaitonir rajim dan basmalah. Karena imam kita mensirkan At-Ta'awudz dan Al-Basmalah. Sehingga kita sebagai makmum yang membacanya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita menunggu imam membaca Al-Fatihah. Itu pada solat-solat wajib. Begitu pula pada solatul id. Antara dua ini, antara istiftah dan qira'ah setelah takbiratul ihram, pada takbir yang pertama sitta takbirat, dia mengerjakan atau menambah takbir yang sunnah sebanyak 6 kali takbir. Jadi total pada rakaat pertama adalah 7 kali takbir bersamaan takbiratul ihram. Satu takbiratul ihram yang wajib, dan ini merupakan satu hal yang rukun, tidak boleh ditinggalkan. Begitu pula ditambah dengan takbir yang sunnah, yaitu 6 kali takbir setelahnya. Fatakbiratul ihrami ruknun. Adapun takbiratul ihram yang pertama kali itu adalah rukun, labudda minha, wajib untuk dikerjakan. La tan'aqid shalah bidunha, yang salat itu tidak sah tanpa adanya takbiratul ihram. Dan ini pada setiap salat, bukan hanya salat sunnah. Sekalian mengkoreksi atau meluruskan pemahaman atau amalan dari sebagian ikhwah kita, jazakumullahu khaira. Ketika masbuk, maka seorang yang masbuk pertama kali yang dia lakukan adalah takbiratul ihram. Tidak boleh dia ikuti imam terlebih dahulu. Dan ini beberapa kali sempat saya dapati seorang yang masbuk, jazakumullahu khair, langsung mengikuti posisi imam. Ketika imam ruku, dia langsung takbir untuk ruku. Ketika imam sujud, dia langsung takbir untuk sujud. Lah, ini kesalahan. Bisa jadi sholatnya tidak diterima karena dia meninggalkan rukun, yaitu takbiratul ihram. Maka seorang yang masbuk, jazakumullah khair, dia harus membuka sholatnya terlebih dahulu, takbiratul ihram. Jadi dia masuk, kondisi imam sedang dalam keadaan rukuk misalkan, ya dia takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Nanti dia mau bersedekap silahkan, tidak bersedekap silahkan. Khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia mau bersedekap silahkan, Allahu Akbar. Setelah itu dia mengikuti gerakan imam, takbir lagi, Allahu Akbar, untuk rukuknya. Jadi dua kali dia takbir. Yang pertama untuk dia membuka sholatnya, yang kedua untuk mengikuti imam. Kalau misalkan tanpa bersedekap langsung, Allahu Akbar, langsung takbir yang kedua, Allahu Akbar, untuk mengikuti imam. Apakah dalam keadaan ruku atau sujud atau tahiyat dan yang seterusnya. Al-muhim harus dia buka terlebih dahulu sholatnya. Kalau tanpa takbiratul ihram, maka layan akidis sholat, tidak teranggap sebagai sebuah sholat. Jazakumullahu khairan. Kemudian kata beliau, wa ghairuha minat takbirat sunnah. Dan takbir yang enam setelah takbiratul ihram tadi, kata beliau, adalah hukumnya sunnah yang tidak harus dikerjakan. Thumma yastaftihu ba'daha, kemudian dia mengucapkan doa istiftah, boleh setelah atau sebelum, khilaf yang masyhur di kalangan fuqaha. Li'anna al-istiftah fi awwalis shalah, karena istiftah itu adalah tanda dari awalnya seorang yang melaksanakan salat. Thumma ya'ti bi takbirat az-zawadid as-sitt, az-zawaid as-sitt. Kemudian setelah dia baca istiftah, yakni takbiratul ihram, istiftah, kemudian mendatangkan 6 takbir sunnah. Thumma yata'awwadz, kemudian dia berta'awwudz, yakni mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akibat takbirah as-sadisah, setelah takbir yang keenam. Li'anna ta'awud lil qira'ah, karena ta'awud itu adalah pendahulu dari al-qira'ah. Fayakunu indaha thumma yaqra, maka setelah dia berta'awud membaca basmalah, kemudian dimulai dengan bacaan al-fatihah. Ini bagi mereka yang menjadi imam. Kalau menjadi makmum, cukup dia membaca at-ta'awud kemudian basmalah dan menunggu imam membaca al-fatihahnya. Ini pada rakaat pertama, selesai kita 6 kali takbir selain takbiratul ihram, maka digabungkan menjadi 7 kali takbir. Satu yang wajib, 6 yang sunnah. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah wa yukabbiru fi raka'ati tsaniyah, pada rakaat yang kedua dia bertakbir qabla al-qira'ah, sebelum membaca al-fatihah, 5 takbirat, 5 kali takbir. Ghairu takbiratil intiqal, selain dari takbir intiqal, yakni takbir perpindahan antara seorang yang melaksanakan sujud yang kedua menuju qiyam, menuju berdiri yang pada rakaat kedua, maka itu adalah takbir. Jadi dia sujud pertama Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, ini takbir semua namanya. Kemudian sujud yang kedua Allahu Akbar, setelah itu dia dari sujud yang kedua akan bangkit menuju rakaat yang kedua, maka takbir ini tidak terhitung. Allahu Akbar setelah sujud itu tidak terhitung. Maka pada saat dia sudah berdiri tegak, yang disunnahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah 5 kali takbir sunnah pada rakaat yang kedua, selain takbir perpindahan dari sujud menuju al-qiyam. Lima rawah Ahmad, sesuai dengan riwayat yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, an Amr ibn Shu'aib, dari sahabat yang mulia Amr ibn Shu'aib, an abihi an jaddi. Apa kata jadduh? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kabbara fi idi sintai asyarata takbiratan. Beliau alaihi salatu wassalam mengucapkan takbir sebanyak 12 kali. Yakni takbir dalam kondisi al-qiyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fi idi sintai asyarata takbiratan. Saba'an fil ula, 7 kali takbir pada rakaat pertama, wa khamsan fil akhir, dan 5 pada rakaat yang kedua. Wa isnaduhu hasan, kata Syekh Saleh bin Fauzan, dan sanad dari hadis ini adalah sanad yang baik. Warawa atau waruwiya ghairu dhalik fi adad takbirat, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, dan diriwayatkan selain dari pendapat yang ini, berkata al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, ikhtalafa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi takbir wa kulluhu jaiz. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum sempat berselisih tentang jumlah takbir yang ada, dan kata al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, kulluhu jaiz, setiap apa yang menjadi pendapat mereka adalah hal yang diperbolehkan. Artinya ini adalah masuk kepada khilaf yang disebut di kalangan para fuqaha sebagai khilaf yang boleh dikerjakan seluruhnya. Seperti misalkan doa istiftah, ada model yang pertama, ada model yang kedua, bisa dikerjakan seluruhnya. Begitu pula pada takbir. Karena khususnya pada rakaat pertama, ada yang berpendapat bahwasanya 7 kali takbir itu setelah takbiratul ihram. Jadi bersama takbiratul ihram 8. Ini pendapat. Akan tapi yang rajih di sini yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan wa alaihi a'immatus salaf, amal Ibni Umar, amal Rasul sallallahu alaihi wasallam sintai asyarah, 12 kali. Maka yang menjadi pendapat yang lebih kuat biiznillahi taala adalah seperti yang telah kita sebutkan, 7 takbir pada rakaat pertama selain dari takbiratul ihram ditambah 6 yang sunnah, dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Kemudian kata beliau, pada ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, qala Ibnu Qayyim, kana yaskutu baina kulli takbiratain saktatan yasira. Seorang yang salat, melaksanakan salatul id, apa yang dia baca antara takbir pertama dengan takbir yang kedua, takbir kedua dengan ketiga, ketiga keempat, kelima keenam, terus ada jaraknya, apa yang dia baca? Beliau menukilkan dari ucapan al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, kana yaskut, hendaknya dia diam, baina kulli takbiratain, di antara dua takbir tersebut, saktatan yasira, diam yang sebentar, walam yahfad anhu zikrun muayyan, dan tidak pernah ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam zikir khusus bainat takbirat, di antara takbir-takbir yang ada. Intaha kalamuhu rahimahullah. Perhatikan ucapan al-imam Ibnu Qayyim, walam yuhfad anhu, tidak pernah ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam zikrun muayyanun bainat takbirat, zikir-zikir khusus di antara takbir-takbir yang ada tersebut. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, amalan yang berikutnya yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan adalah al-isti'dadu li salatil idi bil igtisal, mempersiapkan sebelum dia berangkat salatul id dengan mandi, wa jamilu thiyab, dan memperindah pakaiannya, sekali lagi khusus untuk kaum rijal. Beliau berkata, faqad akhraja Malik, telah diriwayatkan oleh Imam Malik fi muwatta'ihi, di dalam karya beliau yang berjudul Al-Muwatta. An-Nafi'in, dari Nafi' alaihi rahmatullah, beliau berkata anna Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana yaghtasilu yaumal fitri, beliau mandi pada hari Al-Fitr, yakni pada satu Syawal, qabla ay yaghduwa ilal musalla, sebelum beliau radhiyallahu ta'ala anhuma berangkat menuju al-musalla. Wa hadha isnadun sahihun, kata beliau, ini adalah hadis dengan sanad yang sahih. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah dalam Zadul Ma'ad jilid yang pertama halaman ke-442. Thabata an Ibni Umar, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, telah thabit, telah jelas apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ma'a syiddatit tibaihi lis-sunnah. Bersama dengan itu, beliau adalah orang yang paling semangat untuk mengikuti dan mencocoki apa yang pernah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'a syiddatit tibaihi lis-sunnah, annahu kana yaghtasilu yaumal idi qabla khurujihi. Beliau radhiyallahu anhuma mandi dengan mandi al-janabah sebelum keluar menuju lapangan salat Id dalam rangka mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa thabata anhu aidan, kata ini intaha kalamuhu, selesai ucapan Imam Ibnu Qayyim sampai yaumal idi qabla khurujihi, selesai di situ. Kemudian Syekh Shalih Fauzan memberi ta'liq, memberikan komentar, wa thabata anhu aidan labisa ahsana thiyabi lil idain, adalah Abdullah bin Umar mengenakan pakaian terbaik yang beliau miliki pada dua salat Id, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam memiliki hullah, pakaian khusus yang ada pada beliau, khusus dipakai tiga kesempatan, yaumul jumu'ah, pada hari Jumat, yaumul idul fitr, hari idul fitri, dan idul adha. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari halaman ke-51 dari jilid yang kedua. Qala Ibnu Hajar alaihi rahmatullah al-hafidh rawa Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan dari riwayat Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan dari Al-Baihaqi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, ila Ibni Umar, sampai kepada Abdullah Ibnu Umar, annahu kana yalbisu ahsana thiyabihi fil idain, adalah Abdullah Ibnu Umar mengenakan pakaian terbaiknya pada dua hari Id, pada dua hari raya. Selesai ucapan Al-Imam Ibnu Hajar. Ditalik oleh Syekh Al-Fauzan, wa bihadzaini al-atharaini, dan dari dua athar ini, dari Ibnu Hajar penjelasan, dari dua athar ini, yakni yang sebelumnya tadi sudah ternukil dari ucapan Ibnu Qayyim dan riwayat ini Ibnu Abi Dunya, begitu pula Al-Baihaqi, dari dua athar ini wa ghairihima, dan selainnya, akhadha katsirun min ahli al-ilm, para ulama mengambil sebuah kesimpulan, istihbabu ghtisal, disunnahkannya, disukainya seorang untuk mandi sebelum menuju salatul Id dengan mandi janabah tentunya, wat tajammul lil idain, dan dia berindah-indah, yakni memperhias dirinya, pakaiannya, wewangiannya, dan yang seterusnya dari apa yang dia akan kenakan untuk menuju lapangan salat al-Id. Ini khawatir fillah ya ra'akumullah, apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita, terkhusus perkara-perkara yang berkaitan dengan salatul Id. Menutup perjumpaan atau pertemuan majelis sore hari ini, apa yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, menutup juga ucapan beliau ini atau karya beliau yang ringkas ini pada poin yang ke-11, di sini tersebut hadi asyar. Beliau mengatakan, ihdhar akhil muslim, wahai saudaraku sesama muslim, berhati-hatilah, minal wuku'i fil mukhalafati syar'iyyah, dari terjatuh ke dalam penyelisihan syariat. Karena hari yang mulia, artinya kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dimudahkan untuk mendapatkan hari kemuliaan tersebut. Maka kata beliau, pesan dari beliau, nasihat dari beliau, hati-hatilah dari kemaksiatan, mukhalafatu syar'iyyah, penyelisihan syariat. Wallati yaqa'u fiha, yang banyak dilakukan oleh ba'dun nas, dari kalangan muslimin, yang banyak dilakukan oleh sebahagian dari kalangan al-muslimin. Contohnya apa? Min akhdhi zinah al-muharramah, menggunakan perhiasan-perhiasan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia benar berhias, mencocoki sunnah Nabi alaihi salatu wasallam untuk tajammul, bahkan mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah perhiasan-perhiasan kalian sebelum menuju masjid. Dia benar dalam mempraktikkan sunnah Nabi dan mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, cuma caranya salah. Dia berhias diri, akan tetapi model apa yang dia kerjakan itu menyelisih syariat. Contohnya kata beliau, kal isbal, seperti dia memanjangkan kain sampai ke bawah mata kaki. Dan ini sangat masyhur di Mamlakah Arabia Saudi. Dari awam al-muslimin banyak sekali yang seperti ini. Jangan kita bayangkan bahwasanya di Arab Saudi itu semuanya salafi. Ini yang mungkin perlu kita rubah dari pikiran-pikiran kita. Di sana banyak sekali yang musbil. Banyak sekali yang mengisbalkan pakaiannya, menurunkan pakaiannya di bawah mata kaki, dan semakin menyeret ke tanah pakaian mereka, semakin panjang, itu semakin bangga mereka. Karena itu adalah kemuliaan di sisi mereka, kemuliaan dalam tanda kutip. Maka di sini ditahdzir, dinasihati oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hati-hati, kita boleh berhias, akan tetapi model hiasan kita, kita berhias diri harus sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal isbal, seperti isbal, tidak diperkenankan, walaupun itu adalah satu hal yang sempurna dalam pandangan manusia. Wahal kilihyah, contoh lain adalah memotong jenggot, atau paling tidaknya merapikan jenggot, karena semakin bersih maka semakin rapi. Ini menjadi si syariat, walaupun yang dia inginkan, yang dia tujukan adalah at-tajammul, berhias. Wa kam min muridin lil khairi lam yusibhu, dia inginkan bagus untuk berhias, tapi ternyata maksud dan tujuannya adalah satu hal yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtifalil muharram min sima'il ghina, ataukah dia merayakan hari Id tersebut dengan perkara-perkara yang haram, contohnya mendengarkan lagu. Wan nadharul muharram, melihat kepada satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita ajanib, tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Jangan kita mengotori sesuatu yang telah suci, sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk sekian amalan soleh. Mungkin Allah Azza wa Jalla sudah menjadikan kita sebagai al-utaqa'u minan nar. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika dia telah menjadi hal tersebut, jangan lagi dia kotori lembaran-lembaran yang telah suci dia tadi dengan perkara-perkara yang muharram, mendengarkan musik, melihat kepada sesuatu yang bukan mahramnya. Wa tabarrujun nisa wa ikhtilatihin birrijal. Ini khusus pada kaum wanita. Mereka berhias diri, ingin ikut-ikutan dengan sunnahnya para laki-laki, yaitu mengenakan pakaian terbaik, memakai minyak wangi dan yang semisalnya, atau bercampur baur dengan ar-rijal, kaum muslimin. Maka ini adalah satu hal yang menyelisihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di akhir risalah ini, wahdhar, hati-hatilah, ayyuhal ab al-ghuyur min adh-dhahabi bi usratika ila al-malahi al-mukhtalitah. Hati-hati kepada para ayah, kepada para wali, untuk pergi ke tempat-tempat pariwisata yang di dalamnya terdapat sekian banyak penyelisihan syariat, ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan tanpa ada mahramnya. Berbahagia boleh berbahagia, bersenang-senang boleh bersenang-senang, tidak ada yang melarang pada hari Id khususnya. Akan tetapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan khusus. Apalagi mungkin kita yang berada di Indonesia ini memiliki satu kebiasaan yang disebut dengan ziarah ke rumah satu dengan rumah yang lainnya, dipersilahkan, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan ini adalah perkara bid'ah yang tidak boleh. Lah, silahkan berziarah ke rumah fulan, ke rumah alan, ke rumah kerabat, ke rumah kakek, nenek, silahkan. Akan tapi hati-hati dari perkara al-ikhtilat, campur baur antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini adalah penyelisihan syariat yang tidak diperkenankan untuk dilakukan siapapun, apalagi pada hari yang suci. Wasyawati wal butanazzihat allati tadhharu fiha almunkarat, ataukah tempat-tempat yang lainnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari rumah-rumah kerabat atau siapapun itu yang di dalamnya terdapat kemungkaran-kemungkaran. Mungkin dia berangkat ke rumah neneknya, ziarah ke rumah kakeknya, yang di dalamnya terdapat televisi atau yang lainnya. Jagalah para aba, ini nasihat beliau khusus para aba, jagalah anak-anak kita semua dari perkara-perkara kemungkaran, yang mana hari Idul Fitr adalah hari yang suci. Maka sucikanlah hati-hati kita dengan amalan-amalan saleh sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam merayakan hari Id tanpa adanya kemungkaran, tanpa mendengarkan musik, tanpa menonton televisi, tanpa bercampur baur antara ar-rijal wan nisa, tanpa bertabarruj para ummahat al-mu'minin dan yang seterusnya. Beliau berbahagia di atas syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan di atas batasan yang sama sekali tidak boleh dilanggar oleh seorang muslim. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada majelis sore hari ini sekaligus menutup pertemuan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga amalan-amalan yang telah kita kerjakan, khususnya majelis-majelis yang kita rutin lakukan dari tanggal 14 sampai 28 ini, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan-amalan saleh yang bisa menambah amalan kita dan catatan-catatan kebaikan kelak di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.